Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada man salla alaihi wa man lam yusalli alaihi la yaumiddin amma ba'du. Maulud menika wau boten mengenal dinten atau wulan atau pas dinten wulan kelahirane. Sebab dasaripun maulud menika wau mahabbah cinta dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi wong critakaken riwayate wong kang sing den demeni ora kudu ngenteni tanggal lahire. Sewayah-wayah bisa ning dibae langkah bebehe atau bebeh sungkan. Niku wong demen dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wenten jawaban malih peringatan 17 Agustus. Tiap-tiap jam 10 detik-detik proklamasi niku semua seluruh Indonesia memperingati hari kemerdekaan dengan secara kebanggaan, bukan karena peringatan atau secara seremonial, tapi memang menjadi kebanggaan setiap bangsa yang mengaku selaku bangsa Indo. Nek nyebut bangsane sing keras, sing bangga. Nek nyebut banggane keras dengan kebanggaannya, nyongke seneng dadi wong Indonesia. Bangga boten? Lamun bangga kudu nyebutaken Indonesia sing tegas. Indonesia. Kaya niku. Niku kudu dadi patokan. Lah. Saking mekaten dengan segala kebanggaan umpamane peringatan 17 Agustus kuwe diperingati tok lamun tanggal 17 jadine setahun sepirisan kepriwe kuwe kaya-kayane anak-anak enyong akeh sing ora ngerti perjuangane para sesepuh para leluhur sing ikut andil besar memperjuangkan bangsa merdeka saking belenggu penjajah dan kebodohan. Di samping peringatan 17 Agustus iku gonge, tapi pengibaran sangsaka merah putih ana dina Senin, ana pitulasan, ana saben dina setiap instansi pemerintahan bendera merah putih selalu dikibarkan. Kanggo apa kowe? Kanggo apa? Supaya kok karo nyong kabeh niku iling pripun? Ketika melihat merah putih nyong takon, kae nyong andil apa? Maune bendera Walanda saniki pun kita rebut, kita pasang kembali, kita kibarkan kembali bendera merah lambang negarane dhewek, nggih mboten? Bangga mboten? Otomatis bangga. Tapi lamun melihat merah putih sing kados ngoten, tuli takon ning awake dhewek. Kenyong bengiyen tau andil apa kowe? Melu ngangkat bambu runcing. Melu ngangkat bedil. Lah sampean kalian kula mau ngangkat bedil wong ora tau latihan ngarai siki luli endas. Lha niki. sampun ditata gumelar kalian tiang sepuh rumiyin sing pada ikut andil urun memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Bok tiang-tiang sing kados goten kata sing menangi boten sampun sumare katae tentaman pahlawan niku. Terus kaya kula-kula niki badanipun semerep merah putih mestine kudune isin. Isin mboten? Isin melu berjuang ora. Tinggal kaya panganan ning meja tinggal ngemplok ribut. Tawuran, mudah di picu, mudah dikompori, gus titik-titik maning, kurgo-kurgo maning, tawuran. Lah, isin. Niki diantawan. Coba kalau kita mengerti sejarah-sejarah para wong tua, para sesepuh, mestine ya kudune isin. Mampukah menerusakan perjuangannya para beliau-beliau untuk membangun agama, membangun bangsa, sehingga ikut andil menciptakan baldatun thayyibatun wa robbun ghafur. Niku sing penting. Niki baru ninggal merah putih, Pak. Orang ninggal Kanjeng Nabi keduwuren. Wis Kanjeng Nabi telah kasih lawan dalam segala bidangipun, luar biasa. Lah wentenipun Maulidin Nabi menika wau kangge ngangkat kembali memperingatkan mengingat sejarah-sejarah kesepuhan-kesepuhan orang tua-orang tua kita. Contone pengian ke ning peninggalan ana waline sapa kali bening waline sapa kiai sing pertama kali memperjuangkan masjid musala. Orang hitung bu disebut kiai kampung langka, mboten wenten kiai kampung, kiai kota mboten wenten. Wentene ulama warasatil ambiya orang wali ulama warasatil kampung, ulama warasatil kota, ulama warasatil partai, wenten. Dah apa maning jero kubur ora ditakoni wama partai nukah, wenten mboten. Merobukah waman nabiyukah waman imamukah waman partainukah bokana ya langka kenapa ribut oh ditakok naura loh nika nikilah ma'asyiral muslimina rahimakumullah perjuangane para kesepuan-kesepuan kita bahasa Jawa sebatasan apa kita ngertos dateng rukun iman rukun Islam perjuangane para beliau bukan kecil mulang mulai alif lam mati jabar al hak mim mati jabar hamdal apestu alhamdu sampai-sampaian kula niki saged maos Qur'an. Jasane sinten? Jasane kiai-kiai sing manggene ten kampung. Lah, sing dados pertanyaane niku sejarahe wenten mboten? Ditulis ora? Ya bengen ning desa kene bengen awal sing damel masjid Kiai Anu, Mbah Haji Anu, bengen sing di perjuangan ikut melawan Belanda, Jepang, Kiai Anu atau Bapak Anu sampai menjadi mati syahid tertulis mboten. Lah kelalen. Lah dengan adanya maulud kangge mengangkat menika wau sedaya untuk mengingatkan kembali. Aja maning ning tiang-tiang niku wau termasuk tiang sepuh kalih kula. Lamun bocah nom-nom niki nyuwun sewu. Sadar, inget selalu kenal riwayat hidupe wong tua loro. Nggih. Kenal riwayat hidupe tiang sepuh kurang saking kenakalan. Mengurangi kenakalan sebab kenal riwayat hidupe tiang sepuh kali. Ya bapak nenyong pengen lemon isuk, wis sekolah ora ketuk, wong jaman pengen bisa mangan sedina bewis alhamdulillah. Isuk usning sawah bersolat subuh macul katisen, ditahan awake senajan atis. Terkadang sampai siang ngenteni kiriman wetenge nganti kembung, dipaksa macul tandur sing ning kebon ning kebon. Musim ketiga musim panas rebutan banyu, terkadang rencang kalian kerencang tukaran gara-gara masalah banyu toya. Niku tiang sepuh sing kados mekoten kula takoni, niku sedaya kangge sinten Pak? Niki kangge putra-putra kula, Bib. Kula mekaten niki kanggo putra-putra kula. Kula niki wis kedarung akeh bodhone, sekolah ora ketuk, mbok anak-anake nyong kok nurut bodhone kaya nyong. Nyong ben manggone ning desa pingin duwe anak dadi dokter, dadi insinyur, dadi ulama, dadi ustad, dadi ahli pertanian, sehingga bisa membangun menghidupkan desanya masing-masing, karena orang tua kita bisa melahirkan anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Niku perjuangane sinten? Perjuangane sinten? Tiang sepuh kali. Nikilah. Menawi ten kota, ya Allah Pak, nek musim ketiga isuk-isuk tukang becak contohnya sing gampangan maun sing endek, panas ulih duwi durung tentu, wetenge kosong ulih kok oleh penumpang utawi oleh muatan mpun meh rong kintal sing noyon tahan umpamane digawaten pasar Senteling, ngringet wetenge kosong demi rong kilo kanggo sapa anake. Mangke menawi musim udan semonten ugi, kalau orang tua anak-anak kita menika wau saged mengingat atas jasa-jasane wong tua, kira-kirane apa mengecewakan wong sepuh atau tiang sepuh kalih napa mboten? Mau mengecewakan atau tidak? Paling tidak mesti bocah bakal dongakaken, ya Allah Gusti, wong-wong tua kita niku makan enak ya kilingan anake, tapi dong susah mangan ora enak tapi ora kilingan karo anake. Tapi ketika makan enak dia ingat kepada anak-anaknya, kinyong mangan enak kaya kinyong bocah inyong ning umah, mikir kepada anaknya, ora enak karepe dhewek. Niku perjuangannya. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan menjadi anak yang mengecewakan kedua orang tua walau karena sudah dikubur, senajan tiang sepuh kula wis ing jero kubur? Menawi putra-putri kita menika wau mboten badhe ngecewakaken dateng tiang sepuh kalih, mesti ndonga, ya Allah Gusti, kula nyuwun supados kedua orang tua tiang sepuluh kula kalih Gusti panjenengan paringi sehat wal afiah, dawa umure, gampang rezekine, sae pertaniane, sae panene, ampun dipun ganggu dening ama. Niku donga kangge nyekolahaken kula Gusti, kangge pesantrenaken kula, lan kula nyuwun malih Gusti ampun ngantos kula tiang sepuh kula kalih dipundhut kundur ing ngarsa dalem Allah Ta'ala, sederengi kula sebelum bisa membahagiakan kepada kedua orang tua. Niku doane. dan akan menggalang kesatuan persatuan, rukun, kompak, kakang adi, saling akrab. Perkara cilik direbukaken, perkara gede dilerep. Isine napa? Sesedulur rukun. Tapi ngisi-ngisinake seibu sebapak, kakang adi, kelah-kelahan ning pengadilan sebabe mung gara-gara warisan. Dadi warisan luwih dhuwit, luwih dhuwur regane tinimbang regane kakang adi terus sekandung. Lah niku namine sing diantarane sing mengecewakaken tiyang sepuh ka niku si tingkat wong tua. Kita tarik datang masalah tiang sepuh-sepuh kula, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, tokoh-tokoh yang ikut andil memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah. Nopo kita mau mengecewakan kepada para beliau? Nopo kita mau mengecewakan gawe gelane? Mengecewakan itu menggak, kenapa namine damel gelane wong-wong piyai-piyai niku wau. Kalau tidak, pasti akan menjadi umat-umat yang sae, bangsa yang sae. Galang keuhuahan, persatuan, beda baju, tidak masalah. Nyong wong Indonesia, orana bedane keindonesiaanannya. Masalah partai, masalah golongan, kena-kena mawon. Kaya ijo, kaya kuning, kaya abang, kaya ireng, kaya coklat. Lah, masa bodoh. Tapi Indonesianya tetap dijaga. Indonesia cuma tersah tekan ilal yaumil kiamah, presiden ganti ping pira bae kono Indonesia tetap siji, ora bisa dipecah belah. Ada salah paham tafsir. Saniki niki ngomong sithik mawon tafsire beda. Delemon ngomong Indonesia satu terus mlayune wong ning nomor satu. Lah niki lah repot ngomong zaman saniki niku. Karepe ngomongnya bener nampanane terkadang meleot. Apa maning kupingi sing rada budek diomongi anak maling kurungune maning itu nih ku mana kuping nih ku repot nih. Lah nikilah makanya kita menjaga jangan sampai Indonesia dipecah belah. Semonten ugi kita sebagai umat sing perjuangannya Kanjeng Nabi luar biasa. Kira-kira kula sedaya dadi umat Kanjeng Nabi apa ngisi-ngisina Kanjeng Nabi napa mboten? Mboten, akan dadi umat yang baik. Mahabbahipun panjenengan Bu, para bapak, para ibu, cintane panjenengan umat Islam sedunia ditimbang demene umat marang Kanjeng Nabi, demene Kanjeng Nabi marang umate. Lah, bena sama wasumur ditambahi bor. Dereng napa-napa. Kula tangi turu apa kebiasaane? Sing badhe salat subuh terus ribut soal pacule, soal mengkuapan tebar. Nggih mboten? Sing biasane wong dagang ning kota wis siap-siap nata perdagangane kanggo mangkat. Sing kebiasane tangi turu, bleng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti takone sapa? Kopine ndi? Wedange ndi? Rokoke ndi? Nggih mboten? Niku tangi turu durung tangi saking kiamat. Apa tangi singku tempat tidur takon bune ke bocah-bocah wis mangkat sekolah ke mau ke priweh sangune ke wis pada sarapan apa durung ke sing mabengi ke bocah larang sing nomor loro si arane si anu ke priweh kowe wis mending apa ke sekolah maksa bae ora apa-apa pak wis gelem sekolah alhamdulillah ya Allah Gusti moga-moga anak kula keparingan ilmu sing manfaat fi dunia wal akhirah aja nganti duwe anak sing ngisi-ngisinaken wong tua ing ngarsa dalem Gusti Allah donga ora takon rokok karo kopine takon anak-anak. Tapi kebanyakan kita-kita niki klanden kebawa kebiasaanipun. Gimana? Lah niki. Lah Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi badhe sare umate. Kanjeng Nabi tangi saking sare umate. Tangi saking kubur dipethuk karo malaikat Jibril, malaikat Mikail, pembesar-pembesar para malaikat, lan bidodari ingkang luar biasa, bekto pakaian sing indah-indah. Begitu Kanjeng Nabi tangi saking kubur, cekel cek lengene malaikat Jibril sing ditakokna dudu bojone, dudu anake, dudu sahabate, dudu ulamanya, bukan auliyanya, tapi sing ditakokna nomor siji pripun kabeh. Primen kahanane umate nyong yang Jibril. Lho niku Kanjeng Nabi tangi turu, sing pertama tangi ditakokaken sinten? Umate. Niku sayangnya Kanjeng Nabi dateng umatipun ngantos syafaati mensyafaati syafaat syafaat syafaat saking umate piyambak, ngantos nabi-nabi yang terdahulu sedaya mengharapkan syafaati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lah sakniki secara ringkas mawon, adanya peringatan maulud menika wau kangge bentengi kinten kita sedaya supaya kita tidak melupakan jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis kono ana wong sing ora seneng maulud ya ora perlu dilayani. Pan ngomong apa karepe ya aku kesel masa ora lirane dhewek. Jangan sampai menjadi perpecahan. Wis kono waluna a'maluna walakum a'malukum. Ikuti jejak Rasulullah. Kalau kita tidak pernah membaca maulud, kita mau tahu riwayat Kanjeng Nabi sing pundi? Kula tak takon. Ayo. Wong-wong tuane dhewek mawon mboten nate tertulis. Ulama yang ada wonten mriki riwayat hidupe ora tahu tertulis. Akhirnya dadi umat sing kepaten obor. Lah ngantos sampai tekan Kanjeng Nabi nganti ora weruh, weruhe Kanjeng Nabi mung kenali Nabi dan Rasul selesai. Malah sing ada sing beranggapan, "Alah Kanjeng Nabi niku manusia biasa, bedane kaya nrima wahyu nyong ora." Lho kalau Kanjeng Nabi manusia biasa, lajeng jenengan kalian kula niku pangkate napa? Wong sing trima wahyu mawon dianggap manusia biasa. Lah kura-kura niki terus pangkate napa? Wong kaya batu berlian apa njaluk pada karo krikil? Ya si krikil apa njaluk pada karo batu berlian? Ya dok. Nah niki lah. Makane saking mekaten bentenipun peringatan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam nambahkan kecintaan kita dhateng Rasulullah, sebab nalikane Allah taala dawuh, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Omongna ngendikakna ya habibi marang umate panjenengan. Lamun kabeh pada demen marang ingsun marang Gusti Allah tegese, Kanjeng Nabi diperintahkan dening Allah taala dawuhaken fattabi'uni, ngintilnyo. Ikut dengan aku. Mengko keparek dateng Gusti Allah. Nanti sah Kanjeng Nabi dawuh sallallahu alaihi wasallam, wal yatawaffatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati, kadar bobot iman wong suci tergantung demene marang ingsun. Lamun demene marang Kanjeng Nabi temenanan, imannya semakin mengkuat, semakin hebat. Tapi lamun demene dateng Kanjeng Nabi melentur, melentur, melentur, akhire imane katut tipis, tipis, tipis, ora ilang bejak. Naudzubillah min dzalik. Lho niki masalahipun ten mriki. Makane saking ngoten peringatan Maulid Nabi kangge meningkatkan mahabbah supaya iman kita, akhlak kita selalu bercermin dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cangkem kula, lisan kula, apan ngomong sing ora apik kilingan Kanjeng Nabi. Iki Kanjeng Nabi ora ngajar kaya kiye kan nyong ngomong kaya kiye, kupinge derek Kanjeng Nabi, mripate derek Kanjeng Nabi, perilakune derek Kanjeng Nabi. Tapi bagaimana seseorang akan mengikuti Rasulullah karena ora tahu ruh riwayat hidupe Kanjeng Nabi, akhlake Kanjeng. Lah niki lah hikmahipun maulud ten mriki. Lan mugi-mugi kula sedaya dicak ditulis dening para malaikat Allah Taala melebet dateng tiyang ingkang cinta dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pikantuk syafaatipun. Kula yakin jenengan percaya napa mboten terserah. Kanjeng Nabi dawuh ana indaman sallallahu alaihi, aku selalu berhadapan, artinya walaupun Rasulullah ning Madinah diparingi ngertos dening Allah Taala, kene-kene masih ana kumpulan wong ngrungokna pengajian selawat, pengajian maulud, niku Kanjeng Nabi diparingi ngertos dening Gusti. Beja mboten? Beja. Lha niku, ana indaman sallallahu ala alayya. Terakhir mangkane kanggo wong sing ora seneng umat Islam, sing ora seneng umat beragama, nggih. Sing ora seneng Indonesia menjadi satu, semakin kokohnya NKRI, oknum-oknum sing ora seneng niku bagaimana cara menghancurkan? Niku perlu diwaspadai nggih. Harus diwaspadai. Caranya bagaimana? Wah, caranya hebat. Karena tahu ngerti maknane kadar bobot iman seseorang menika wau tergantung demene karo Kanjeng Nabi dan demene marang ingsun. Diwalik maknane bagi oknum-oknum. Berarti lamun mau menghancurkan umat Islam khususnya umat beragama umume, pisahkan umat itu, jauhkan umat itu kecintaannya kepada nabinya. Loh, niki. Maka digrogoti apa Muhammad manusia biasa. Muhammad cuma nabi dan rasul, terus digrogoti. Supaya kita jauh saking Kanjeng Nabi, baru umat Islam bisa dihancurkan. Semanten ugi umat beragama yang lain, grogoti umatnya supaya memojokkan tokoh-tokohnya. Semonten ugi menawi tiyang badhe ngancuraken bangsa niki, jauhkan bangsa ini percayane karo pemerintahe. Jauhkan kepercayaannya kepada TNI Polri-nya, kepada sipilnya. Alah Indonesia apakah akan korupsi? Alah Indonesia selalu begitu, selalu begitu. Supaya napa? Panjenengan ora percaya karo bangsane dhewek. Selalu berprasangka buruk kepada pemerintahnya, kepada TNI Polri-nya, kepada aparat yang lain, kepada sipilnya, sampai kepada tokohnya. Kita digrogoti, tidak percaya, kurang percaya, kurang percaya. Akhirnya Indonesia bisa dipecah belah. Kalau panjenengan sampun ngertos ingkang kados mekaten, nyuwun tulung kula. Purun. Purun mboten? Rapatkan jajaran kula, kesatuan kita, barisan kita, aja nganti memberikan kesempatan wong sing arep pecah belah umat Islam, sing arep pecah belah umat beragama, sing mau pecah belah bangsa kita, yang mau memecah belah Indonesia. Kita tidak memberikan kesempatan. Rapat, jangan sampai kita kalah dengan mereka. Kita berkokoh NK itu harus melekat nih, jangan diberi kesempatan. Saniki pun gentayangan kata sengatan itu, plus mereka, plus mereka, supaya apa? Kita tidak percaya. Lah niki nek pun, nikilah hikmahipun wonten Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kangge bentengi. Kangge bentengi napa? Iman kita semuanya. Kangge bentengi bangsa kita. Kangge bentengi umat yang ada di Indonesia ini. Kangge bentengi Indo. Indo. Loh niku. Semantenlah sing sakit kula sampai akhir mugi-mugi Allah Taala maringi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lan muga-muga panjenengan benjang dikumpulake sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanjenengan kita sami paringono berkah umure, berkah rezekine, berkah putra-putrine, dados tiang-tiang ingkang soleh, tiang-tiang ingkang ilmune manfaat, boten ngisin-ngisinake tiang sepuh kalih, boten ngisin-ngisinake para sesepuh para leluhure, boten ngisin-ngisinake bangsane, khususipun boten ngisin-ngisinake Kanjeng Nabi benjang ingarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, lan mugi dipun tepihaken saking segala pancabaya balak ingkang medun saking langit ataupun ingkang medal saking bumi lan saking segala fitnah lan penyakit dohiron wabatinan lan saking perpecahan lan dipun tepihaken saking fitnah ing atasi antara kita al mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat lan saudara-saudara kita yang mukminin mukminat muslimin muslimat wenten pundi kemawon ya Allah, wenten Timur Tengah, wenten India, wenten Asia, wenten Afrika, wenten Eropa, jangan sampai kita itu menjadi umat-umat yang ngisin-ngisinaken Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan muga-muga Allah taala maringi berkah pertanianipun panjenengan, berkah perdaganganipun, saged nglampahi rukun Islam kaping gangsal, saged nglampahi zakat, sakit ngelampai perintah-perintahipun Allah Ta'ala, derek sunah-sunahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan sakit dibarengi kekuatan anggenipun ninggal larangan-laranganipun Allah Ta'ala, laranganipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan muga-muga khususnya sing hadir temriki maupun ingkang boten hadir temriki, muga-muga putra putrine dadi wong sing soleh sedaya, wong sing bejo donyane bejo akhirate, kecukupan donyane kecukupan akhirate, tebihaken saking segala ponco donyane ponco boyone ing donya lan ponco donyane bonyone tenten akhirat mangke. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.